Mimpikah diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceria ciri khas kau bukan dirimu.